Hari-hari menyala ikan, menyala ikan dalam muara. Hari-hari mencari makan oleh sio, mencari makan jual suara. Asese, asese, su terlalu manise. Mia putih cahaya bulan oleh sio, asese minta pulang. Sama kayu di Ambon, mama tiri mama piara oleh sio, tidak sama mama yang gandong. Asese, asese, su terlalu manis. Dia putih cahaya bulan oleh sio, asese minta pulang. Asese, asese, su terlalu manis. Biar putih cahaya bulan oleh sio, asese minta pulang. Asese minta pulang. Asese minta pulang.